dikembangkan Profesor Joshua. Bagaimana? Siap Profesor Joshua? Ayo siap belum? Oh ya siap tidak. Oke. Tenang aja. Aku akan jago pilot. Pokoknya nabrak deh. Ayo rek. Ha ha ha ha!